السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الحمد لله. Pertama dan utama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita telah bercuti selama 2 minggu lebih atau 3 minggu eh? 3 minggu 4 minggu empat minggu. Ha. Maka datang macam berat sikit eh. Banyak. Alhamdulillah. Semoga cuti yang kita lalui ini tidaklah menghambat kita terus daripada mempunyai keazaman untuk belajar terus dan semangat, mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk terus menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu itu bukanlah pada tempat yang tertentu, masa tertentu, tapi kita terus menuntut di mana saja peluang yang kita ada, kita haruslah menuntut ilmu itu. Jadi dengan itu, alhamdulillah, keberadaan kita di sini alhamdulillah akan melaksanakan insya-Allah tuntutan ilmu ini dengan apa, dengan wajah yang telah laku lalui, iaitu kita pelajari sebelum salam dan syarah ni. Kita telah masuk pada bab yang baru. Sebelum kita masuk bab yang baru, saya rasa bab ini memang satu bab yang sangat-sangat mudah bagi sebahagian kerana kita dah belajarinya dan kita telah laksanakan. Tapi tujuan kita belajar pada hari ini adalah untuk kita mengetahui daripada manakah sumber, manakah kita ambil dalil-dalil yang kita gunakan untuk kita melaksanakan ibadah atau lawangan azan, begitu juga lawangan iqamah. Kerana kita tahu bahawa di situ ada beberapa khilaf yang perlu kita pelajari agar kita tahu manakah yang lebih patut kita laksanakan, dan juga dengan itu perlulah kita mengetahui agar kita tidaklah menyalahkan seseorang yang melaksanakan apa yang telah ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk pada bab azan, azan sebenarnya kalau kita lihat, azan dinamakan sebagai pemakluman, pemberitahuan. Dari kalimah azana yu'adzinu ta'dhinan azanan. Maka azan ini adalah kata nama kias pada asalnya ialah ta'dhinan. Tapi kita katakan azan sebagai ismul masdar. Dalam bahasa Arab ia sebagai ismul masdar. Allah telah berfirman dalam ayat wa adhanum minallahi wa rasulih. Wa adhanum minallahi wa rasulih. Yang bermaksud sini adalah da'ilah satu pemakluman daripada Allah dan Rasul. Jadi azan itu kalau kita maksudkan daripada sudut bahasa, maka bermakna pemakluman. Daripada situ juga kalimah izin juga datang. Kalimah izin datang daripada kalimah azana juga. Salih kalimah ni sama, asalnya adalah hamzah zal nun azina. Dan seorang yang mendapat keizinan, mendapat kebenaran, itu juga dapat pemakluman. Sebab itu kalau kita lihat daripada sudut pemberitahuan bahawa dia telah mendapat kebenaran. Jadi dengan itu kalimah ini ada dasar, kata dasar yang sama, maknanya tidak lari jauh. Jadi pada sudut syarak pula, ini adalah i'lamu bil qiyami ila salati bi dhikri mafan. I'lamu bi dukhuli waqti salati. I'lamu bi dukhuli waqti salati bi alfadhin makhsusati. Bi alfadhin makhsusatin. Yang bermaksud pemakluman tentang kemasukan waktu salat dengan lafaz yang khusus dari sudut bahasa, maaf, dari sudut syarak, dari sudut bahasa pemakluman, dari sudut syarak pemakluman akan kemasukan waktu solat dengan lafaz yang khusus. Manakala iqamah pula adalah pemakluman tentang didirikan solat dengan lafaz yang khusus. Jadi sebelum kita meneruskannya, saya ingin mendatangkan bahawa azan ini adalah mempunyai kelebihan yang sangat-sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Law ya'lamun nas ma fi an-nida'i wa safil awwal, thumma la yajidu illa ay yastahimu lastahamu 'alayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah manusia tahu apa yang ada pada azan, nida' mana azan, dan juga pada saf yang pertama, saf awal, dan mereka tidak akan dapat melainkan dengan melalui pengundian, sudah pastilah mereka akan mengundi. Kelebihan azan itu sendiri. Begitu juga Nabi SAW sabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Atwalu a'naqan, atwalin nasi a'naqan al-muadzinun." Orang yang paling tinggi lehernya atau paling jinjang, paling jinjang lehernya di hari kiamat adalah orang-orang yang muadzin. Kenapa kita kata jinjang ni ada kelebihan? Mungkin sebagian orang ni sebagai satu sifat yang mungkin ada melihat dia cantik, tak cantik sebagainya kan. Tapi kenapakah di sini pada hari kiamat jinjang ini satu kelebihan? Saya nak tanya. Orang yang lehernya jinjang sikit. Jinjang eh? Bahasa Melayu kan? Mana lehernya panjang sikit? Tengkuknya panjang. Kena? Di situ dia. Jadi kita lihat orang yang terserlah lah, kita kata yang terserlah di hari kiamat sekelak adalah orang-orang yang muazzin. Begitu juga Nabi SAW menerangkan dalam hadis yang lain, menerangkan bahawa mereka-mereka berada dalam mimbar-mimbar dengan pakaian mikyas atau serupa namanya. Maka yang akan golongan ini dicemburui oleh para nabi dan seluruh umat manusia. Dan di antara mereka, tiga orang ini adalah muazzinun. Jadi kita katakan, kalau kita katakan tentang azan ini, banyak kelebihan. Sehingga ulama telah berbeza pendapat. Mana lebih afdal? Mana lebih mulia? Azan atau imam? Mana lebih mulia? Imam. Kenapa imam? Kenapa muazzin? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan imam lebih mulia daripada muazzin. Pendapat kedua mengatakan muazzin lebih mulia daripada imam. Itu pendapat yang pendapat kedua ialah pendapat Imam Syafi'i, pendapat sebahagian Hanabilah dan qadi Ya'la dan juga beberapa ulama lain. Mereka lihat bahawa azan lebih mulia daripada iqamah. Nah, kenapakah demikian? Jadi dengan itu, kalau kita nak pergi pada lanjutan, kita kata ringkasan, kita katakan bahawa Nabi yang mengatakan pertama adalah muadzin, abul adalah imam, kerana Nabi lakukannya, para khulafa rasyidin juga lakukannya. Dan sudah tentulah kalaulah ada lebih baik daripada apa yang nak lebih baik kepada Nabi sesungguhnya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan azan. Begitulah juga para khulafa rasyidin sebagainya. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa al-a'immah dalam hadis, al-a'immah mursyidun wal muadzinun, al-a'immah, saya lupa ni lafaz, saya datang lafaz yang saya ingat, wal muadzinun mu'tamanun, yang bermaksud bahawa al-a'immah dhamin, al-imam dhamin wal muadzin mu'taman, yang bermaksud imam ialah penjamin dan muazzin adalah yang mendapat amanah. Lalu Nabi SAW bersabda, Allahumma arsyidil a'immah waghfir al-mu'adzinin. Waghfir al-mu'adzinin. Mu'adzinin. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut bahawa imam-imam itu adalah penjamin. Mu'adzin adalah pengamanah atau diberikan amanah. Maka ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kepada imam, dan ampunilah akan muazzin. Jadi ulama, Imam Syafi'i beristinbat daripada hadis ini, mengatakan kalau penjamin, orang yang dapat apa, menjamin dengan orang yang dapat amanah, amanah lebih bermulia daripada penjaminan. Begitu juga dia berdalil bahawa imam itu Allah apa, Nabi SAW mendoakannya agar dapat petunjuk, tapi Allah meminta, Nabi SAW mendoakan agar diampunkan dosa orang yang muazzin. Jadi pengampunan lebih mulia daripada hidayah, dia kata demikian. Jadi dengan itu, kalaulah kita lihat lepas itu ada kekuatan, tapi kita katakan ya radhiyallahu ta'ala adalah imamlah, kerana dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa kedua-dua ni adalah golongan yang penting. Dan kerana apa? Kerana imam ni tak boleh dipilih sembarangan orang. Orang yang tertentu saja boleh dipilih. Jadi sebab tu kita katakan tidak bolehlah disamakan. Ala kulihat, kita katakan bahawa dalam bab ini sangat penting. Sebab tu kalaulah kita ada kemampuan, ada kelapangan untuk diberi peluang menjadi muazzin, lalu lakukanlah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi ghanamik aw fi badiyatik fa'adzin warfa' sawtaka fil adhan fa inna ma min jinnun wala insun wala syai'un yasma'u adhanak illa an yashhad lak." Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang itu maksudnya. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sekiranya engkau bersama dengan kambing kamu ataupun di dalam di kota ataupun di desa kamu, maka azinlah dan kuatkanlah azan kamu. Kerana sesungguhnya tidak ada yang mendengar akan azan kamu daripada jin, manusia atau sesuatu, melainkan dia menjadi saksi ke atas kamu. Jadi kita kata azan ini sangat besar kepentingannya. Maka kita janganlah biar dapatkan saksi-saksi kebaikan, jangan dapat saksi-saksi keburukan. Kerana ada ketika kita dapatkan saksi-saksi keburukan, kita lakukan dosa-dosa di satu tempat, dia dah jadi saksi tempat tu. Orang yang nampak kita, jin ke manusia ke, nampak kita, kita jadi saksi di atas dosa tu. Sepatutnya kita jadilah usahakan bagaimana kita dapat saksi-saksi kebaikan, sehingga apabila kita lakukan, bekas-bekas yang kita lakukan tempat-tempat kebaikan itu akan menjadi saksi ke atas kita. Sebab itu Nabi SAW bersabdalah daripada satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Diyarukum tuktabu atharukum." Poin ini nak cakapnya adalah bahawa bekas-bekas tapak kita ke apa sebagainya, ia menjadi saksi. Bukan saja saksi, bahkan menjadi sumber pahala sebagainya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahawa rumah-rumah kamu itu ditulis baginya bekas-bekas tapak kamu. Maknanya berapa jauh kamu berada, perjalanan ke masjid, kamu akan dicatat sebagai melakukan ibadah, pahala. Dan dalam banyak hadis sepertinya juga. Baik, sebelum kita masuk pada hadis ini juga, kita katakan bahawa dalam bab azan ini, ada beberapa masalah yang kita akan sentuh insyaAllah. Di pertama kita akan sentuh tentang azan, masyru'iyatil azan, pensyariatan azan. Dan kita akan datangkan sedikit sebanyak penerangan, perbincangan berkaitan dengan azan itu sendiri. Saya ingin menyatakan atau menerangkan tentang kerana azan ini datang daripada kita katakan mimpi, yang mana didapati oleh sahabat dan Abdullah bin Zaid. Jadi kita kata kita akan apa, akan datangkan juga dalil yang lain menunjukkan bahawa Umar juga telah memimpinnya. Tetapi kita katakan bahawa adakah mimpi itu boleh dijadikan sebagai hujah, sebagai pendalilan dan sebagainya. Kita akan terangkan dan apakah mimpi-mimpi yang baik, mimpi yang buruk dan sebagainya. Mungkin kita akan bincangkan sikit. Sebab kerana kita lihat ramai yang tak ada, mungkin saya akan bincangkan sikit masalah mimpi. Mungkinlah saya rasa kalau ada peluang, insyaAllah. Baik, azan disyariatkan. Sebelum kita pergi badannya juga, azan ini kalau kita lihat sepatutnya seyogianya yang dilakukan adalah dilaungkan oleh orang yang suaranya sedap, lantang dan sedap. Dia tak semestinya lantang aja, dia sedap. Sebab itu Abdullah bin Zaid ini, dia telah dapat mimpi tersebut, tapi Nabi katakan ajarkannya kepada Bilal. Supaya apa? Supaya, kerana Nabi kata fa innahu anda sautan mink, anda sautan, mana pun suaranya lebih merdu daripada kamu. Masya-Allah. Jadi suara merdu pun penting juga. Ada orang suara, kalau waktu rasa ada orang suara macam guru, itu nama jahrawi sot. Saya telah terangkan bahawa di Mekah, di Madinah, saya ada datang satu kisah Abbas radhiyallahu anhu. Dia seorang yang jahrawi sot. Jahrawi sot mana suaranya kuat. Dia kalau panggil, kita kata bagaimana dalam peperangan Uhud tu kan, kita datangkan bahawa dia yang panggil orang, kumpulkan orang semula. Dan telah kita datangkan juga bahawa saya datangkan kisah bahawa beliau kalau hendak panggil dia punya apa, dia punya hamba sahaya yang berada di Awali, lebih kurang dalam 6 km daripada Madinah atau 7 km, dia akan naik ke bukit, dia panggil. Dia panggil. Jadi suara sampai sana. Jadi memang ada berlaku orang yang suara macam gini. Saya pernah jumpa satu orang yang saya lihat macam pelik juga, suara dia begitu kuat. Dia tak payah pakai pembesar suara. Lebih kuat daripada suara Syekh Uthaymin. Syekh Uthaymin pun alhamdulillah kalau dia suara dia mengajar sebagainya, ataupun dia solat, dia tak pakai mukabir sot, tak pakai suara apa, pembesar suara. Yang penting saya kata bahawa memang ada orang yang suaranya kalau kita dengar mungkin boleh pingsan dan sebagainya kan. Jadi kita kata tidaklah digalakkan orang seperti ini untuk azan, digalakkan orang yang mempunyai suara yang merdu. Lagi kuatlah lantang. Baik. Kewajipan ataupun kita katakan pensyariatan azan ini telah disyariatkan oleh kitab sunnah dan ijma' ulama. Allah SWT telah berfirman wa idza nadaitum wa idza nabaitum ila salati. Mari sekiranya kamu memanggil untuk solat. Maka dengan itu juga telah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Kita ambil hadis satu sahaja, Muawiyah, hadis Muawiyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muadzinun atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah. Orang-orang yang berazan, mereka adalah orang yang paling tinggi lehernya di hari kiamat. Dan Ibn Rushd telah mengatakan bahawa semua perintah untuk azan ini telah dinukilkan dengan cara mutawatir. Maknanya tak ada jalan untuk orang kata ada jalan penipuan atau ada pendustaan sebagainya, tak ada. Maknanya sampai daripada kategori atau lapisan masyarakat yang ramai kepada lapisan masyarakat yang ramai kepada lapisan masyarakat yang ramai, sehingga tak ada orang boleh kata bahawa di situ ada penipuan atau semua komplot untuk tipu, tak ada. Sangat mustahil berlaku penipuan. Jadi dengan itu telah disabit dengan mutawatir, maka telah ijma' ulama' bahawa dia adalah disyariatkan. Maka dengan itu kita kata azan itu adalah syariat Islam. Azan ini juga perlu dilaungkan, sehingga ulama katakan bahawa dia adalah fardu kifayah ke atas setiap qaryah, kawasan, tempat untuk melaungkan azan. Sekiranya mereka tidak melaungkan azan, berdosa semuanya. Fardu kifayah kita dah bincangkan apakah dia. Hmm. Satu buat lain terlepas. Tapi tengok tak kawasan. Ah, tengok ada kawasan. Satu negeri satu orang buat semua terlepas. Satu negeri. Tak. Jadi kita tak boleh. Maksudnya mana kita kata bukan mana fardu kifayah ni bukan satu negeri. Pada satu kawasan tempat tinggal, maka kata-kata baru fardu kifayah kat atas itu. Satu orang mesti laksanakan. Kerana salah satu dalam satu kawasan itu perlu ada juga didirikan solat berjemaah. Di situlah kita katakan bahawa azan itu fardu kifayah. Maknanya bilangan yang mencukupi mendirikannya, maka yang lain terlepas. Yang telah kita datangkan juga dari surat yang lain, bahawa syari' ini Allah ingin melihat perbuatan itu dilaksanakan. Tak kira siapa lakukan. Ingat lagi? Kerana apa tidak boleh ditinggalkan? Kerana dia merupakan syiar Islam yang zahirah. Yang zahir mana yang nyata, tak boleh dihilangkan, tak boleh diluputkan, tak boleh ditiadakan. Mesti diwujudkan. Dan di antara dia sebab juga kita lihat kalau Nabi SAW hendak datang misalnya menghantar tentera untuk berperang, mereka akan tunggu selepas subuh. Supaya apa? Supaya mendengar ada tak azan di situ. Kalau tak ada azan, maknanya tempat itu bukan tempat Islam. Bukan tempat yang kita dihuni oleh orang Islam. Maka bolehlah mereka memeranginya kerana apa? Kerana untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Jadi itu di antara kita lihat dasar kita katakan syiar Islam ini adalah syiar yang tidak boleh diremehkan. Kerana kalau kita meremehkannya, kita akan menyebabkan salah satu syiar Islam ini terabai. Apabila terabai satu syiar, kita akan lihat syiar-syiar lain akan terabai. Di antaranya solat jemaah. Solat jemaah 5 waktu sehari semalam adalah syiar di antara syiar Islam. Dan kita lihat sekarang ini syiar ini juga terabai. Sebab itu tidak boleh kita benarkan ianya terabai. Bahkan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Ta'ala ini menunjukkan ketakwaan hati. Nabi Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda daripada ketakwaan hati. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, itu sudah pasti akan mendirikan syiar-syiar Allah. Kalaulah dia tidak mendirikan syiar-syiar Allah, tidak bolehlah kita katakan dia ada ketakwaan dalam dirinya. Kenapa? Kerana dia sanggup untuk meninggalkan salah satu daripada syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya insyaAllah akan datang adalah juga puasa. Puasa juga merupakan syiar Islam. Baik. Kalau kita lihat azan ini, terkumpul di dalamnya begitu banyak sekali lafaz-lafaz yang mengagungkan Allah, bahkan sahaja kita lihat mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat daripada lafaz azan ini merangkumi akan akidah dan iman. Awal daripada kalimahnya ialah pengagungan, mengisbatkan zat yang mempunyai keagungan dan kekuasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengisbatkan pula ketauhidan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini mengisbatkan ketauhidan. Dan menafikan pula sebalik daripadanya, kesyirikan. Maknanya tidak ada sesembahan yang lain yang layak diberi sesembahan, yang layak diberi sembahan melainkan hanya kepada Allah. Itulah kita katakan menolak akan kesyirikan. Begitu juga kita lihat mengisbatkan pula risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mengajak berdakwah, mengajak agar kita mengajak orang supaya melakukan solat. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Mengajak orang untuk solat. Kemudian mengajak mereka kepada kejayaan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kerana semuanya yang kita maklumkan kepada mereka ini adalah punca kejayaan. Pengagungan kepada Allah, yang berkuasa hanyalah Allah, yang harus disembah hanyalah Allah. Mari kita dah isbatkan rububiyah, uluhiyah, Begitu juga kita nak isbatkan keimanan kita kepada kenabian. Begitu juga kita katakan bahawa kita lakukan, kita mengajak mereka kepada solat, dan inilah kita mengajak mereka kepada kejayaan. Kesemuanya ini membawa kepada kejayaan, dan solat juga membawa kita kepada kejayaan. Kemudian kita lihat bagaimana dalam kita menyebutkannya, kita lafazkan lagi, mengulangkan lagi, mengikrarkan lagi, isbatkan lagi akan keagungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita mengucapkan lagi La ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat nafas ini, nafas yang begitu sangat kukuh, kuat, dan juga kita katakan mempunyai erti yang sangat-sangat agung sebenarnya. Sebab itu apabila dah lepas itu kita baca doa yang kita baca, kita kata doa dakwah ini dakwah yang sempurna. Tak ada dakwah lebih sempurna daripada dakwah yang mengajak kepada ketauhidan. Dakwah mengajak kepada pengagungan kepada Allah. Dakwah mengajak kepada solat. Dakwah mengajak kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dakwah mengajak kita kepada salat. Dakwah mengajak kita kepada kejayaan. Maka tak ada, tak ada. Allahumma rabba hazihi. Hazihi ini. Hazihi da'wati tamah. Dakwah yang sempurna. Wassalatil qa'imah. Solat yang akan diberikan. Jadi dengan itu kita lihat doa dapat azan yang kita lakukan ini, yang kita laungkan ini, yang kita dengar orang melaungkan juga adalah merupakan sebenarnya lafaz-lafaz yang mulia, agung, dan kita perlulah apabila kita dengarnya haruslah kita letakkan. Sebab itu kalau sebaik ini kalau kita sedang buat sesuatu, kita tinggalkan. Kalaulah kita dengar azan, kita berinteraksi dengannya. Dengan apabila kita dengar azan, apa kita buat? Ikutinya. Kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya al-salah, hayya al-salah, berbaca la hawla wa la quwata illa billah, hayya al-falah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ikut. Kalau misalnya dalam lafaz as-salatu khairu minan nawm, la haula wa la quwata illa billah. Itu pendapat? Pendapat siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i ya Hanabilah mengatakan sadaqta wa barakta. Kebanyakan. Siapa? Ha? Siapa aja ni? Yang la haula wa la quwata illa billah. Ustaz Muslim. Okay. Sebenarnya ada tiga pendapat. Sadaqta wa barakta, ini kebanyakan ulama takhiri ataupun kita katakan mengatakan kita bacakan sadaqta wa barakta, kita mengatakan benarlah apa dikatakan, benarlah engkau, dan barakta, dan maka apa, semoga diberkatilah engkau. Tetapi kita katakan dalam lafaz ini ulama yang menolaknya mengatakan bahawa tidak ada dalil yang menunjukkan kena baca sadaqta wa barakta. Walaupun ini ada perbuatan asar daripada salah seorang tabi'in. Kalau saya tidak silap, adalah perbuatan salah seorang tabi'in. Jadi sebab itu jadi ikutan. Maka sebagai mengatakan kita bacalah sebagaimana Nabi kata. Nabi katakan, sekiranya muazin melaungkan azan, ikutlah sebagaimana mereka katakan. Jadi, kalau di situ, selain daripada yang dikecualikan itu hayya al-salah, hayya al-falah, kita bacakan la hawla wa la quwata illa billah, bacalah ikut seperti mana dibaca. Mana hayya al-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga pula mengatakan kita bacalah la hawla wa la quwata illa billah. Kenapakah kita baca la haula wa la quwata illa billah? Kerana dia mengatakan bahawa lafaz itu sama seperti lafaz hayya ala salah, hayya alal falah. Ini kita katakan bukan kita sedang interaksi dengan orang, ajak orang. Yang ini memberi kenyataan kepada orang, solat itu lebih penting daripada tidur. Jadi sama kategorinya, maka bacalah la haula wa la quwata illa billah. Tuan-tuan, ini adalah pendapat Syekh Nasir As-Sa'di. Syekh As-Sa'di mengatakan demikian. Dan itu telah jadi sebahagian daripada pendapat sebagai ulama. Wallahu ta'ala alam, masalahnya adalah masalah yang kita katakan tak boleh kita jazamkan salah satu daripadanya kerana belum ada dalil, ini lebih kepada ijtihad. Jadi dengan itu tak ada masalah, tak ada pengingkaran kalau nak baca barakta wa barakta wa barakta, atau nak baca as-salatu khairun as-salatu khairun minan naum, atau dengan ikut dalil yang umum, atau kita nak ikut kias ke bahawa dia sama seperti hayyal as-salah hayyal al-falah, kita kata tak ada masalah saja, insyaallah. Baik. Kita pergi pada hadis. Sebelum kita pergi juga, berapakah lafaz azan? Saya nak tanya, lafaz azan ada berapa? Selalu baca tapi tak kira. Berapa lafaz azan? Tak kira. Ha? 10? Tidak. Dia macam nak baca, nak kira macam nak kira. Saya fikir juga, macam nak kira. Sebenarnya kira kita ikut bahasa Arab. Siapa dah belajar bahasa Arab, dia tahu. Maksudnya apa? Dia tahu sentence lah. Satu sentence, two sentence, tiga sentence. Jadi kalau kira lafaz tu mana satu sentence, satu kalimat, satu ayat lah. 13. Allah Akbar, Allah Akbar. Sama sekali ke atau macam mana? Dua, okey. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau kita kata tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dia dua. Sebenarnya dia empat. Jadi tambah 4, jadi tadi 13, campur lagi 2, 15. 15. Sebenarnya 15. Pasal kalau kita lihat daripada surah bahasa Arab, Allahu Akbar cukup tak sentence saya? Cukup. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Jadi cukup satu. Satu, satu, sentuh 4. Sebab itu dinamakan dalam lafaz ni kita akan baca nanti, Bitarbi'i takbirat. Bitarbi' mana dengan 4 takbirat. Jadi 15. Lain kita akan pergi pada iqamah, yang mana iqamah tu ada khilafnya. Yang jelas, khilaf yang jelas. Ha, kalau kita pergi mazhab Hanafiah lain pula kan. Mazhab solat kat masjid Hanaf, kita dengan kenapa dia nak azan ni, nak cepat-cepat azan. Bukan azan tu iqamah. Ya, itu iqamah. Kenapa lafaz ni macam azan? Berarti itulah iqamah dia orang. Ha. Ada kelak kita akan sentuh insya-Allah. Baik, hadis yang pertama daripada An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah. Adi Abdi Rabbi qal tawafa bi wa ana na'im. Saya nak baca hadis yang lebih panjang daripada ini. Sebenarnya dia kurang panjang. Dia sebenarnya ada lafaz lain. Saya ambilkan lafaz yang satu lagi ya. Hadis ini telah diriwayat oleh, dia ada lafaz sirah sejarah. Ha, tapi walaupun kita lihat dalam lafaz sejarah ni ada Ibn Hisham telah meriwayatkannya, tapi nanti kita datang pada hadis ni pula. Kerana ada kisah. Haddatsani Muhammad ibn Ibrahim bin al-Harith al-Taymi an Muhammad ibn Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi qala haddatsani Abi Abdullah ibn Zaid qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu li yudraba bihi li jam'in nas li salati. طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى فقال أتقول تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala thumma sta'khara 'anni ghayra ba'idin thumma qala taqulu idha aqamta salata Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala salati, hayya 'ala al-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أند صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال رسول الله صلى الله على آله وسلم فلله الحمد رواه الأثرم وأبو داود ذكر الترمذي آخره بهذا الإسناد وقال وهو حديث حسن صحيح أجمعتنا على أذان dan juga kita lihat hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Daud kitab Salah dan juga Ibnu Majah dan juga Sunan Ad-Darimi dan juga Imam Ahmad dan banyak lagi kita lihat tapi lafaznya kalau kita lihat di sini tidak begitu jelas kerana dia terangkan tentang apa tentang takut Allah fa dzakar adzan. Nah, tapi kita akan bacakan secara lambang secara jelas apa yang didatangkan sini tuan saya akan terjemahkan apa yang ada dalam kitab yang saya bacakan tadi. Baik. Daripada Abdullah bin Zaid daripada Abdi Rabbi berkata, saya melihat dalam tidurku seorang mengelilingiku. Kemudian ia berkata, ucapkanlah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian mengumandangkan azan dengan cara membaca Allahu Akbar 4 kali tanpa mengulang. Sedangkan iqamah ia baca sekali-sekali kecuali qaqamatus salah. Ini ya Abdullah berkata ketika pagi telah tiba saya datangi Nabi SAW beliau berkata sungguh itu adalah mimpi yang benar. Ahmad menambahkan di akhir hadis tersebut kisah tentang Bilal menambahkan bacaan as-salatu khairu minan naum salat itu lebih baik daripada tidur dalam azan salat subuh. Biografi perawi kita akan terangkan nanti. Baik. Saya terangkan hadis yang lebih panjang lagi tadi yang saya bacakan kerana ia mengandungi cerita. Cerita keseluruhannya lah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh tadi yang saya sebutkan yang Ibn Hisham juga telah datangkan dalam sirah ini. Beliau mengatakan bahawa Muhammad dalam meriwayatkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bin Harith At-Taimi daripada Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih beliau berkata telah meriwayatkan kepada bapaku Abdullah bin Zaid beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk didatangkan loceng untuk dijadikan sebagai atau dipukul sebagai memanggil orang ramai untuk solat. Maka telah mengelilingiku semasa aku tidur ini seorang lelaki yang membawa bersamanya loceng di tangannya. Maka aku berkata kepadanya, "Alhamdulillah. Wahai Abdullah, adakah engkau nak menjual lonceng ini?" Beliau mengata, "Untuk apa hendak dibuat dengannya?" Maka dia berkata, "Maka aku berkata, untuk kami memanggil dengannya untuk solat, untuk memanggil dengannya akan solat." Maka beliau berkata, "Adakah kau ingin aku menunjukkan kepada kamu apa yang lebih baik daripada itu?" Maka aku mengatakan kepadanya, "Bahkan tunjukkanlah." Maka beliau berkata, "Katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Kemudian beliau berkata, "Tsumma sta'khara 'anni ghaira ba'id." Maka beliau mengatakan bahawa orang itu telah ke belakang sedikit daripadaku, tidak jauh. Ini ke belakang tidak jauh daripadaku. Kemudian beliau mengatakan, "Katakanlah sekira engkau ingin mendirikan solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Lafaz ini didatangkan dengan lafaz yang kita katakan ringkas. Kenapa? Kerana dia datangkan dengan kita katakan apa? Tarbi' diterangkan 4 takbir dan di sini iqamah furada satu-satu. Jadi di sini diterangkan secara perinci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka apabila telah berpagi atau telah masuk pagi, aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengkhabarkan kepadanya atas apa yang aku telah lihat. Maka beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha ru'ya haqqun." Sesungguhnya ianya adalah mimpi yang benar. Insya-Allah, dengan izin Allah. Maka bangunlah pagi bersama dengan Bilal, berikan atau beritahu atau sampaikanlah kepadanya apa yang kau lihat. Maka dia akan maka dia mengazan dengan apa yang kau datangkan, dengan apa yang kau lihat. Kerana sesungguhnya suaranya itu lebih merdu daripada engkau. Maka aku berdiri bersama Rabilal, lalu aku menyampaikan atau memberitahu dia atas apa yang azan tersebut. Maka dia berazan dengannya. Maka Umar telah mendengar daripada rumahnya. Fa kharaja, mana dia keluar, maka lalu dia keluar dengan dia menarik dia punya ridak dia punya selendang dia. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, demi yang mengutusimu dengan kebenaran, telah dapat atau laqad raaitu, aku sesungguhnya telah melihat seperti apa yang dia melihat dalam mimpi itu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falillahil hamma." Maka kepada Allah segala pujian. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Umar juga mimpi sama. Tapi dia lambat sampaikan. Dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Zaid. Dan dengan ini kalau kita lihat, menunjukkan kepada kita bahawa Bilal radhiyallahu an telah mengumandangkan azan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya. Dan ini tidaklah kita lihat juga akan keikhlasan sahabat. Sahabat tidak memikirkan aku yang buat dan mimpi, akulah yang buat banyak apa. Okey, apa suara lawakan suara tu? Tak ada, alhamdulillah. Kenapa kita kata sekarang? Kerana mereka tidak ada sifat ananiahnya. Akulah, kerana ini adalah kemaslahatan. Pada awal kita tahu bahawa Nabi sebenarnya minta untuk datangkan dalam perbincangan, mula-mula ada kata datangkan dengan apa? Dengan lonceng. Maka dengan itu Nabi menganjurkan atau menyuruh mencari lonceng. Lalu dalam semasa orang semasa sahabat ini mimpi tidur, dia bermimpi tentang seorang yang datang dengan mengajarkannya satu lafaz atau laungan yang lebih baik daripada lonceng. Dan ini memang jelas lebih baik daripada ini. Alhamdulillah. Kalau tidak, kita akan ikut kepada golongan Nasrani. Sedangkan kita tahu bahawa lonceng itu adalah perkara yang lepas kebelakangannya kita dapati bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa lonceng itu adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT. Adalah di antara perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Sebab itu kita tengok daripada sudut yang ini dia, kerana apa? Kerana dia adalah kita kata apa namanya? Alunan yang diajakkan oleh syaitan. Alang kuliah kita katakan di sini bahawa dengan itu dapatlah kita faedah bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, langsung mereka buat. Kedua, kita katakan bahawa ada satu permasalahan yang kita boleh datangkan adalah permasalahan mimpi. Nabi mengatakan innaha ru'ya haqqin. Itu adalah sesungguhnya ianya adalah mimpi yang hak. Dalam riwayat lain Nabi ada sebutkan mimpi ru'ya sadiqah. Dalam riwayat lain ru'ya salihah. Dalam banyak mimpi-mimpi yang Nabi sebutkan sebagai mimpi yang sebahagian daripada kenabian. Ru'ya salihah adalah 1/46 bahagian daripada kenabian. Mana wahyu. Jadi dengan itu kalau kita lihat di situ ada semacam dasar yang mana kita kata, boleh juga kalau itu ada poin juga orang-orang tasawuf. Mereka, orang-orang sufi, tarikat ni dia kata, bermimpi, saya ada mimpi, dapat ini. Dah perlu amalkan. Dia kata betul ke? Kenapa tak betul? Zaman tu Nabi ada betul. Jadi boleh tak mereka katakan mimpi tu mimpi salihah? Lalu kita kata dijadikan syariat? Tak boleh. Sebab kalau Nabi tak mengendoskannya, menetapkan dia jadi sebagai salah satu daripada yang dibenarkan, maka kita kata sudah tentu kita katakan bahawa tak akan semua sahabat menerimanya. Kerana pada zaman Nabi, kalau Nabi tak terimanya sebagai apa, sebagai jalan ataupun cara untuk memanggil orang, maka sudah tentu tidak dipanggil. Jadi masalah mimpi yang baik, yang apa, yang yang benar ni, mimpi yang baik ni, sebagai Nabi SAW bersabda bahawa mimpi yang baik ini adalah 1/46 bahagian daripada kenabian. Hadis telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa mimpi ini ada sedikit kita katakan kebenaran. Sedangkan kita tahu kalau wahyu 100% benar. Jadi mimpi yang benar ini adalah 1/46. Maknanya kalau kita lihat, ada orang menganggap mimpi itu mimpi benar misalnya, mimpi yang baik. Tapi boleh tak kita katakan bahawa mimpi itu boleh diambil seperti mana wahyu? Tidak boleh. Kenapa dia hanya 1/46 saja bahagian daripada daripada kenabian? Mana kenabian di situ menunjukkan juga ke wahyu. Jadi dengan itu kalau kita lihat, mimpi ada pelbagai. Ini saya rasa saya masuk sekejap mimpi, kerana supaya kita dapat tangguhkan, jangan sampai berapa hadis kan. Jadi yang lain yang boleh datang ke depan akan dapat sentuhnya. Maka kalau kita kata kedatangan ini, maka mimpi ini kita katakan pertama sekali mabda'ul wahyi atau di permulaan wahyi juga adalah di antaranya adalah mimpi juga. Begitu juga Nabi SAW mengatakan bahawa asdaqun nas ru'ya asdaquhum haditha. Maka mengatakan di sini bahawa orang yang paling benar dia punya mimpi adalah yang paling benar pertuturan dia. Jadi orang yang jujur, yang benar, insyaAllah mimpinya lebih benar. Orang yang kadang berjujur, kadang bohong, ini kita kata mimpi dia begitulah juga. Jadi kita kata balik. Sebab tu Allah suruhkan kita kata wa kunu ma'asadikin. Allah suruh kita jadi bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, benar, sidq. Dan dengan ini juga kita katakan bahawa mimpi ini juga sebagai satu bisyarah ajil busra, mana pemberita gembira yang lebih awal. Kadang-kadang orang ni kita lihat orang-orang yang beriman ni, dia telah dapat banyak cubaan. Lalu Allah SWT menyenangkannya dengan mendatangkan berita awal. Berita terlebih awal lagi, berita gembira lah, berita gembira lebih awal. Maka inilah di antaranya kita kata sebagai bisyarah al-ajil lil-mu'min. Berita gembira yang diberikan kepada orang-orang yang beriman terlebih awal. Jadi dengan itu juga kita katakan bahawa dia menyebabkan orang-orang yang beriman ini diringankan bebanannya, didatangkan misalnya kita katakan ditinggikan lagi harapannya, dinaikkan semangatnya dengan apa, dan didatangkan lagi dengan mimpi-mimpi yang baik ini. Nah. Begitu juga dengan mimpi yang baik ini juga kita lihat akan dapat dikekal lagi dalam hidayah. Dapat berpegang teguh dari dalam hidayah, dalam agama ini. Nah. Misalnya kalau dia mimpi dan jumpa Rasulullah SAW setelah dia mengamalkan dia seorang yang berpegang teguh bersunnah Rasulullah, apa akan dia lakukan? Ya, apa akan menjadi terjadi kepadanya? Maka dia tinggalkan sunnah? Taklah. Dia akan terus berpegang lagi pada sunnah. Lebih kuat lagi. Kenapa? Kerana dia dapat pemberita gembira yang didahulukan lebih awal kepadanya. Kerana orang yang mimpi Nabi SAW sebenarnya telah mimpinya. Ini pun kita akan bincang nanti kalau masuk buat mimpi Nabi SAW. Kerana ada banyak salah faham tentang mimpi Rasulullah SAW. Nah. Maka mimpi ini ulama mengatakan dia ada tiga macam. Ahlam atau hilmun rahmani, dan satu nafsani, dan satu dinamakan syaitani. Rahmani ialah mimpi yang baik. Nabi SAW ada ar-ru'ya thalathah. Ru'ya minallahi wa ru'ya تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa mimpi ini tiga macam. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ru'ya ini, mimpi ini tiga macam. Mimpi daripada Allah, mimpi daripada syaitan, dan mimpi daripada apa yang telah seseorang tu sebelum tidur, dia telah mengingatkan, mengingati atau memikirkan atau berkata-kata, bertutur kepada dirinya. Itu sehinggalah dia nampak dalam mimpinya dalam tidur. Ha, itu namanya nafsani. Kalau mimpi yang tadi, daripada Allah, rahmani. Yang daripada syaitan, syaitani. Nah, jadi itu kita katakan dalam surat tersebut. Ada sebagai ulama pecahkan lain macam. Sebagai surat Ibn Hajar menerangkan bahawa mimpi itu, ini kita kalau orang nak tulis boleh. Pasal ada 2-3 pecahan, tapi tak ada masalah juga. Dia lebih kepada berbeza kita menilai. Tadi kita katakan dia macam rahmani, syaitan, nafsani, syaitani, ataupun kita katakan rahmani, syaitani, nafsani boleh. Ibn Hajar pula mengatakan mimpi itu dua macam. Satu yang sadiqah, satu adghafu ahlam. Dalam ayat Allah Taala adghafu ahlam. Adghafu ahlam ni maknanya adghaf tu maknanya macam tak ada benda lah. Macam ainan aja kita kata. Jadi mimpi yang betul, yang jujur, yang benar ini sadiqah ialah ru'yatul anbiya. Jadi ru'ya anbiya semuanya mimpi nabi, mimpi para anbiya semuanya betul. Bahkan mimpi para anbiya kita tahu adalah lebih tepat kebenarannya daripada yang lain. Dan bukan saja itu, bahkan mimpi para anbiya itu adalah wahyu. Kita tahu kan tentang mimpi para anbiya wahyu. Sebab itu kita lihat Nabi Ibrahim apabila dia mimpi untuk dia mimpi agar dia menyembelih anaknya, itu satu perintah daripada Allah untuk disembelih. Kerana mimpi para anbiya adalah benar. Paling benar. Dan mimpi para anbiya ini kita katakan bahawa para anbiya tidak didatangi oleh syaitan. Sebab itu para anbiya tidak ada ihtilam. Ihtilam apa? Bad dreams. Tak ada. Para anbiya tak ada. Jadi dengan itu kita wa man tabi'ahum minas salihin. Dan lepas itu siapa yang mengikuti mereka para anbiya ini daripada golongan salihin. Mimpi mereka berkadar dengan kejujuran kebenaran mereka. Semakin benar mereka, semakin jujur, semakin benarlah kita lihat mimpi mereka. Tetapi kita katakan kalau yang tak salih macam mana pula? Berlaku juga orang yang tak salih dapat mimpi yang betul. Macam mana? Seperti mimpinya raja yang kafir pada zaman Nabi Yusuf AS. Dia mimpi apa? Dia mimpi tentang akan berlakunya bencana atau malapetaka musibah kita kata kekeringan ataupun kita katakan sebagai apa? Kemarau yang akan timpa pada mereka. Nah. Dan dengan itu kita kata berlaku juga. Jangan kita kata ni semua mimpi. Mimpi orang, ada orang yang misal tak beriman mimpi. Kita kata ni kalau mimpi semua dia bersiapan lah. Kita kata ada sebagian daripada mereka mimpi mungkin kerana kepentingan masyarakat ni, kepentingan apa ibad ni sebagainya, maka ada di situ kebenaran. Begitu juga kita katakan adghaf. Tadi yang pertama sadiqah, yang kedua adghaf. Apakah mimpi yang dinamakan sebagai adghaf? Pertama adalah apa yang mimpi daripada permainan syaitan. Maknanya apa yang syaitan buat untuk menyedihkan, menyusahkan hati orang-orang yang beriman. Dengan datangkan mimpi-mimpi yang kadang-kadang kita lihat luar jangkaan kita macam tak common sense gitu, kita kata tak logik pun ceritanya. Kepala tercabut lah macam kartun sebagainya. Kita kata ini semua adalah mimpi-mimpi yang kita kata daripada permainan syaitan. Mimpi satu lagi dia mimpi malaikat pula. Tapi mengajak dia melakukan apa perkara yang diharamkan oleh Allah. Sama juga mimpi ni bukan mimpi yang betul. Adalah masuk sebenarnya dari permainan syaitan juga. Ketiga, kita itu yang kedua. Yang ketiga adalah mimpi yang mana di seseorang itu yang saya katakan tadi nafsani seorang menyatakan dalam pun sebelum dia tidur itu dengan ingat satu perkara, dalam dia tidur dia mimpi balik apa yang dia ingat atau dia sebutkan. Nah. Jadi mimpi itu kalau kita lihat dalam mimpi baik dan buruk ni ada adab-adab ni. Sebelum kita pergi pada adab, saya nak terangkan tentang apa, tentang 6 mimpi para anbiya. Kita kata tadi bahawa apa yang mereka datang daripada mimpi itu adalah wahyu yang sarih, yang langsung. Maka kita kata tak ada kita ceritakan tentang ini. Manakala mimpi selain para anbiya, di sini kita harus mengambil perhatian. Pasal kita akan sentuh tentang golongan yang mengatakan dia boleh dapat wahyu dan sebagainya, ataupun melakukan selain daripada apa, daripada syariat-syariat yang mana Allah telah tetapkan dia nak dapat syariat-syariat lain. Mimpi selain pada anbiya, maka pertama sekali kita haruslah bentangkannya dengan wahyu. Kalaulah dia bertepatan, kita boleh ikuti. Kalaulah dia bercanggah, kita tak boleh amalkan ini. Harus tolak, menolak ini. Maka dengan ini, sebab inilah mimpi-mimpi seperti inilah yang menyebabkan ramai daripada kalangan manusia, terutama daripada golongan orang-orang yang cenderung kepada kesufian dan tarekat, yang mana guru-guru mereka mengatakan dia telah mimpi daripada mimpinya dengan Rasulullah ke, langsung kepada Allah ke, atau sebagainya. Dia mimpi bahawa dia dah dapat satu anugerah amalan khusus, zikir khusus, istighfar khusus, selawat khusus dan sebagainya. Kita kata tidak bolehlah diamalkan. Kerana apa? Perlulah dibentangkan dahulu kepada wahyu. Dia kata tak ada, kalau dia berdudah, wahyu tak larang pun, tak ada larangan daripada dalil menunjukkan kita boleh tak boleh amalkan lafaz-lafaz ni. Kita katakan untuk kita mengamalkannya seolah-olah kita telah mengatakan bahawa ada kekurangan daripada apa yang Nabi bawa. Apabila kita katakan ada kekurangan apa yang Nabi bawa, kita telah mengecam Rasulullah SAW secara tidak langsung. Nabi SAW, adakah dia seorang yang amanah? Tak amanah. Tapi seolah kita katakan Nabi tak amanah, belum sampaikan kepada aku lafaz ini. Kedua, kita katakan adakah apa yang Nabi sabdakan itu benar? Benar. Jadi kenapa kita lihat apa Nabi katakan, tidak ada satu perkara yang buruk melainkan aku telah sampaikan, tidak ada satu perkara yang baik melainkan aku telah hancurkan kepada kamu, dan tidak ada satu perkara yang buruk melainkan aku telah melarang kamu dari melakukannya. Bagaimanakah Nabi telah bersabdakan demikian? Kita kata ada lagi perkara yang lain Nabi mengatakan. Maksudnya kita kata Nabi tidak berjujur, pendusta dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalimah-kalimah ini kita sudah cakapkannya dengan tanpa kita mungkin maksudkan, tetapi itulah sebenarnya lazim daripada perbuatan ataupun amalan kita. Rentetan daripada apa kita katakan kita laksanakan, inilah sebenarnya kita katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah SWT telah mengatakan bahawa dia telah menyampaikan amanah. Dan dia seorang shadiqul wa'dil amin. Dan untuk kita dapatkan akan mimpi yang baik, bagaimana? Bagaimanakah kita untuk dapat mimpi yang jujur, mimpi yang sadiqah? Pertama, kalau kita lihat, di antara perkara yang boleh kita lakukan adalah kita berlakulah jujur dalam pertuturan, dalam perbuatan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, inna ar-rajula la yatakallamu bisidqi wa yataharra lisidqi hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqa, wa inna ar-rajula la yakdhib wa yataharra lilkadhibi hatta yuktabu 'inda Allahi kadzdzaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang lelaki dia berlaku atau berkata yang jujur dan sentiasa mencari jalan untuk berlaku jujur. Mana-mana selalu dia akan untuk cakap yang jujur semua ni. Sehinggalah Allah SWT menuliskannya sebagai seorang yang jujur, siddiqah. Seorang pula dilakukan sebaliknya. Dia berbohong dan sentiasa mencari jalan untuk dia berbohong, maka dia ditulis, dicatat oleh Allah sebagai pendusta, pembohong. Ini kita kata wahai bayi. Ada orang kalau dah bohong sekarang, perasaan dah jadi kebiasaan dia, dia rasa betul. Pembohongannya itu rasa betul. Ini banyak orang kita lihat, kita kalau biasa bergaul dengan orang, kita dapat. Dia dah bohong, dia boleh kata-kata macam betul dia punya bohong. Dia macam yakin dengan bohongan dia. Ini pasal dah Allah, kita lihat, misdaqan, bertepatan dengan apa yang Nabi sabdakan, Allah telah catat dia sebagai pembohong. Dia tak nampak lain. Dia cari jalan semua tak bohong. Kita ini masalah. Sedangkan berbohong ini adalah bercanggah dengan keimanan. Nabi SAW berkata, kalau kita lihat pada surat dalil menunjukkan, kalau seseorang itu, seorang mukmin ini, dia boleh melakukan dosa-dosa. Seorang mukmin boleh tak dia lakukan, misalnya dia lakukan dia curi, dia kata berlaku. Ada orang mukmin yang mencuri. Ada yang melakukan zina, ada yang melakukan zina. Ada yang minum arak, ada yang minum arak. Tapi Nabi SAW mengatakan bahawa menafikan daripada seorang mukmin itu pembohongan. Nabi kata, al-mu'min la yakzib. Seorang mukmin dia tidaklah berbohong, berdusta. Suatu sahabat kata, kita confirm bahawa sahabat kalau riwayatkan tak ada pembohongan. Kerana mereka meyakini bahawa tak boleh pembohongan. Pembohongan satu perkara yang luar daripada kebiasaan. Dan bukan hanya kebiasaan. Dia satu perkara yang luar daripada keimanan. Bercanggah dengan keimanan. Keimanan inilah membenarkan. Sedangkan pembohongan ialah mendustakan. Berat kita kata. Tapi kadang-kadang kita nak bergurau pun kita boleh bohong. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun liman tarakal kadhibah bi adna al-janna kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman tarakal kadhibah walau kana muzaha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa dari lafaz, adakah dia di tengah atau di tempat yang tinggi atau di bawah syurga. Nabi kata, aku sebagai penjamin bagi mereka yang meninggalkan pendustaan walaupun dalam keadaan bergurau. Baginya adalah salah satu tempat dalam syurga itu. Telah saya katakan tadi. Jadi, kita kata kadang-kadang bohong dan kita bergurau pun kita kena berhati-hati. Kerana kalau kita benar-benar seorang yang inginkan ganjaran daripada Allah, balasan daripada Allah, kita tidaklah melakukan pembohongan. Bahkan Nabi SAW dalam menafikan sifat pembohongan, pendustaan daripada orang yang beriman. Al-mu'min la yakzib. Seorang mu'min tidaklah dia berdusta. Jadi untuk kita dapatkan mimpi yang baik, mimpi yang sadiqah, apa kita buat? Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang jujur. Ada dalam seperkataan kita, dalam perbuatan kita. Dan makanlah makanan yang halal. Makanan halal bukan hanya cap halal. Cap halal tak senang. Tapi yang paling susah adalah misalnya perkara-perkara yang muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah. Ini lebih berat. Dan muamalah-muamalah yang Allah haramkan ini perlu dipelajari supaya tidak kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah. Jadi dalam bab muamalah ini penting untuk kita pelajari sebenarnya. Kemudian kita lihat, peliharalah atas perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh syarak. Tinggalkanlah, jauhkanlah daripada larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan tidurlah dalam keadaan kita bersuci dengan kesucian yang sempurna. Bukan saja bersih daripada hadas besar, tapi hadas kecil sekali. Ambil wuduk sekali sebelum tidur. Hadaplah kepada kiblah, mana kita buatlah kepada apa, menghadaplah kiblah kepada lambung kanan kita dengan kita berfikir kepada Allah sehinggalah kita tutup mata kita dalam kita berfikir. Itu paling baik. Dan moga-moga kita dapat mimpi yang siapa yang sadiqah, yang mana Nabi SAW mengatakan bahawa ianya adalah 1/46 daripada kenabian. Baik. Jadi kalau seseorang itu telah nampak akan mimpi yang tak disenangi. Hari itu saya mimpi, hanya orang mengantuk. Tengoklah lihat. Kita cuba kita rancakkan sikit. Mimpi yang baik, mimpi yang buruk. Mimpi yang baik kalau kita nampak apa kita buat. Kita memuji Allah. Bersyukur kepada Allah. Kemudian kita berasa gembira dengannya. Dapat berita gembira, gembiralah. Sebab tu kalau kita, kalau orang berikan kita berita gembira, sebaiknya kita hadiahkan dia. Sebaiknya. Jadi berita gembira ni kita untuk kita bergembira. Jadi kita bergembiralah dengan berita tersebut. Dan kalau kita kita nak sampaikan kepada orang, beritahu kepada orang, bolehlah sampaikan kepada orang, tapi orang yang kita yang tidak apa, yang suka bagi kita. Jangan lagi orang yang benci kita ataupun kita suka bagi kita mendengarkan. Jadi tak bagus. Kadang-kadang kita lihat ada orang kalau datangkan cerita mimpi, dia nak takwil sendiri. Macam tu takwil aja. Sebenarnya takwil ni susah. Belajar takwil ni susah. Takwil mimpi ni bukan senang. Selalunya kalau kita lihat, kita akan ada beberapa takwil-takwil yang mana ulama telah mengajar kita beberapa takwil. Tapi untuk kita menjadi seorang yang mahir dalam mimpi takwil ini, salah. Sukar. Bahkan ada salah seorang Ibn Sirin telah menulis satu kitab tentang tafsirul ahlam. Imam Ibn Sirin. Tapi nisbah kitab itu kepadanya tidak tepat. Jadi berhati-hati dalam menggunakan kitab itu. Kerana bukan tidak tepat diberikan kepada beliau apa tafsir mimpi tersebut. Buku tafsir mimpi itu. Tapi kalau kita dapat berita yang buruk ataupun mimpi yang buruk pula, apa kita buat? Ta'awudz. Kita minta Allah lindungi kita daripada mimpi tersebut. Dan minta Allah lindungi kita daripada kejahatan syaitan juga. Dan kita minta daripada kita apa, kita kalaulah kita boleh bangun, kemudian kita menoleh ke kiri untuk kita duduk. A'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Jangan. Ini sudah depan. Tak, maksud saya bukanlah ludah betul. Nafas ni hanyalah isyarat ludah. Isyarat ludah. Kalau boleh kita isyarat ludah, dan kalau boleh kita pindah sikit. Lari sikit dari tempat. Jadi ini sebaiknya lah kita dengan dalil yang banyak kita di antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innaha ru'ya min Allah. Falyahmadillahi 'alayha wal yuhaddith biha wa idza ra'a ghayra dhalik mimma yakrahu fa innama hiya min asyaitan. Fa innama hiya min Allah." Fa inna dhalika إذا رأى غير ذلك فمما يكرهه فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكر لأحد. Yang bermaksud, segera salah seorang daripada kamu melihat mimpi yang dia sukai, yang dia suka, maka sesungguhnya ianya adalah daripada Allah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa Taala ke atasnya, dan janganlah dia menyampaikan dan sampaikanlah atau kabarkanlah kepada orang, atau dia nak cerita kepada orang boleh. Dan segera dia mimpi kepada selain daripada itu yang mana dia tidak menyukainya, yang dia bencinya, maka bahawasanya ianya adalah daripada syaitan, maka mintalah perlindungan daripada kejahatannya dan janganlah sebutkannya kepada orang lain. Itu hadis telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Qatadah telah meriwayatkan juga, "Ar-ru'ya salihah minallahi wal hulmu minasyaitan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfuth 'an shimalihi thalatha wal yata'awwadh minasyaitan fa innaha la tadurruhu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa dalam hadis Abu Qatadah dan yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, mimpi yang salih itu daripada Allah, dan hulum itu adalah daripada syaitan. Ini namakan, selalu kalau mimpi baik dinamakan ru'ya. Kalau mimpi buruk dinamakan mimpi yang daripada syaitan, dinamakan hulum. Al-hulum minas syaitan, daripada syaitan. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak menyukainya, maka isyaratkanlah ludah ke kirinya 3 kali. dan hendaklah dia meminta perlindungan daripada syaitan, sesungguhnya maka sesungguhnya ianya tidak akan memudaratkannya. Dan tidak akan memudaratkan. InsyaAllah tak ada apa-apa tentang yang kita semua. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir pula, hadis tadi hadis riwayat Bukhari Muslim juga, muttafaq alaih juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, idza ra'a ahadukum ru'ya yaqrabha falyabsuq an yasarihi thalatha wa lasta'idh billahi minasy syaithani thalathan wa litahawwal an jambihi alladhi kana 'alayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya salah seorang daripada kamu melihat mimpi yang dibencinya, maka hendaklah dia meludah. Ini lafaz lafaz sudah. Tapi jangan ludah betul. Karena lafaz lain mentafsirkan lafaz ini. Ha. Jadi, dia bukan ludah betul. Dia hanya isyarat ludah. Sini ayatnya apa? Sedikit. Falyabsukan yasarihi. Maka hendaklah dia meludahkan daripada kirinya tiga kali. Dan mintalah perlindungan daripada Allah dan daripada syaitan tiga kali. Dan hendaklah dia berpindah daripada lambungan itu ke tempat yang lain. Maksudnya seperti berbeda daripada tempat yang dia tidur tadi. Ha, jadi pisah pindahkan sikit. Bantal terbalikkan bolehlah. Tapi kita kata tempat lain kan. Tempat lain kita tidur kan. Yang, boleh juga. Tapi kalau kita gerak sikit tak masalah. Ha, kalau kita kita halang-halang atau kita sapu-sapu kepas sikit pun tak masalah. Cuma kita kalau kita buat ke tepi sikit lagi bagus lagi. Dapat mendapati hadis ini. Ha. Jadi dengan itu kalau kita lihat, kita telah sentuh berkaitan dengan mimpi agak banyak. Dan sebenarnya mimpi ini penting. Kerana apa? Kalau kita tidak mengetahui bahawa kadang-kadang mimpi itu adalah mimpi yang merupakan mimpi yang salih, sadiqah atau salihah, kita pun nanti tak tahu saja. Tak anggap dia sebagai berita dunia. Manakala kita pula, ada orang pula dia dapat mimpi yang tak betul pun kita dia percaya dan sebagainya, menjadikan sebagai satu perkara yang menyebabkan dia merasa takut, merasa was-was dan sebagainya. Kita tidak perlu dah dirisau tentang mimpi-mimpi yang buruk. Misalnya mimpi-mimpi yang buruk di antaranya adalah misalnya dia dapati hari ini dia akan terlanggar misalnya. Kita nak keluar lah, aku tak boleh keluar hari ini, aku akan terlanggar. Kadang-kadang dia demikian. Jadi tidak. Kerana kita harus semasa dari mimpi itu, dia harus lakukan sesuatu sebenarnya. Minta Allah lindunginya daripada ini. Minta Allah lindungi daripada syaitan, gangguannya dan sebagainya. Maka dengan itu, semoga Allah berikan kita taufik agar kita dapat memahami akan perkara yang berkaitan dengan mimpi. Dan telah kita datangkan tadi, bahawa mimpi tak boleh dijadikan sebagai bahan pensyariatan. Tak boleh. Dan orang yang melakukan demikian, kita kata dia telah melakukan kesalahan. Dari sudut syaraknya dan sebut pendalilan. Kalau dia gunakan dalil ini sebagai azan ini sebagai dalil bahawa boleh dilakukan, boleh dapat pensyariatan daripada mimpi, itu salah. Yang ini dapat iqrar, bukan saja iqrar, bahkan arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bilang arahan. Bukanlah dia jadi mimpi. Berbeza dengan kalau dia mimpi terus dia buat arahan sendiri atau dia mengeluarkan istimbak sendiri, kita rasa itu masalah lain. Wahyu. Dia memang kalau kita lihat mimpi yang baik adalah sebahagian 46, salah satu per 46 daripada wahyu atau kenabian. Tetapi tidaklah bermakna bahawa kita dengan itu tak perlu nabi untuk mensyariatkan. Bahkan pensyariatan melalui Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan ini bukan datang daripada pensyariatan, daripada mimpi, tetapi daripada Rasulullah SAW. Dan sebab itu kalau kita lihat juga, tidak ada contoh-contoh daripada zaman sahabat, terutama Khulafa' Rashidin, di mana mereka mimpi terus mereka jadikan syariat. Sedangkan mereka masih lagi orang-orang yang bermimpi dan sebagainya, mimpi yang salih. Sudah tentu mereka mimpi. Tapi menunjukkan di sini bahawa tidak. Bahkan Umar radhiyallahu anhu, di antara orang yang dinamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulhamin. Seorang yang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap daripada umat ini ada yang diberikan ilham mulhamin. Kalaulah bagi umatku maka dialah Umar, Nabi kata. Sebab itu kita kata bahawa saranan-saranan beliau bertepatan dengan wahyu Allah sebelum diturunkan lagi, kita lihat. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya kita lihat ilham yang Allah berikan kepada Umar radhiyallahu an. Tetapi selepas kewafatan Nabi, tak pernah pun kita dengar daripada kehidupan Umar beliau menggunakan kata ini ilham yang Allah beri padaku. Dengan itu aku lakukan ini. Maka kita tidak demikian. Jadi dengan itulah menunjukkan kepada kita bahawa tidak bolehlah diambil mimpi itu sebagai dalil untuk kita mengadakan perkara yang tidak diadakan oleh Rasulullah, yang tak dianjurkan Rasulullah. Terutama amalan-amalan zikir yang dilakukan oleh orang ramai kita lihat sekarang ini. Allah Ta'ala. Okay. Buka soalan sekejap. Menurut saya selepas solat istikharah itu akan mendapat mimpi. Okey. Sebenarnya dalam setelah kita solat istikharah, dia tidak syaratnya mimpi. Kalau dia dapat mimpi yang salihah, sadiqah, tak ada masalah. Tapi tidaklah disyarat bahawa dia ada mimpi. Kerana orang yang beristikharah itu pertama dia akan dipermudahkan urusannya. Dan kalau dipermudahkan urusannya, maka dengan itu kalau dia jalan terus, berjaya semua selesai, maknanya itulah Allah telah putuskan untuk dia. Tapi kalau dia usaha-usaha tak dapat, susah nak dilakukan, terus dibuka jalan lain, itulah sebenarnya keputusan Allah telah putuskan. Jadi bukan syaratnya mimpi. Dan sebagian salah faham orang yang lakukan solat istikharah belum lagi dapat mimpi. Macam mana mimpi? Adakah kita terus ni apa, kita jenis orang yang mimpi selalu mimpi yang sadiqah salihah? Itu susah. Zaman sekarang ni banyak sangat fitnah dan sebagainya. Suka kita nak dapatkan mimpi yang sadiqah, melainkan kita benar-benar menjaga amalan kita. Dan ada adab itu yang kita dah terangkan tadi. Tapi kalau kita tunggu juga, kita kata baru dapat terusan. Tak apa, aku tu mimpi tak dapat. Tak apa, tak dapat aku buat apa putusan ini. Yang dia buat putusan selain daripada apa ni istikharah. Kita tahu apa ni. Sebab apa istikharah awak ialah awak pilih. Yang buat yang nak buat yang A ke B. Jadi awak lakukanlah. Usahakan mana yang terbuat, itulah yang Allah putuskan sebenarnya. Apa dia? Tak semestinya mimpi. Tak semestinya mimpi. Dia adalah kita katakan pertama di antara kesannya ataupun tandanya adalah hati kita cenderung, kecenderungan hati. Di mana kita cenderung sekarang? Lepas istikharah saya rasa macam nak pilih A lah. Kalau saya pilih A lah daripada B misalnya. Ataupun saya fikir nak kerja ni lah, kerja yang dekat sini lah, walaupun gaji kecil sikit. Cenderung hati itu kecenderungan hati kepadanya. Maka itulah kita katakan adalah apa? Adalah dia punya tanda ataupun petunjuk kita katakan istikharah itu. Teruskan. Sebab itu dalam doa istikharah itu kita minta Allah memudahkannya. Dan memudahkan urusannya. Jadi itulah pemudahan urusan itu yang kita dapat. Jangan tunggu mimpi untuk baru kita lakukan. Tunggu mimpi tak kerja. Tunggu mimpi. Tunggu mimpi tak minam. Dan itu macam itulah. Jadi dengan ini kita harus memahami kaidah beristikharah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Azan radio mesti jawab. Azan radio kalau waktu azan memang kita jawab, kerana dia adalah kita, kerana dia punya azan itu bertepatan dengan maksud azan itu disyariatkan. Itu untuk memaklumkan akan apa? Akan memasukkan waktu solat. Maka kita jawab. Walaupun dia suaranya suara yang di-tape, bukan suara live atau sebagainya, tak ada masalah. Terakhir waktu kita lihat daripada apa yang dilakukan adalah mereka buat demikian. Hatta di negeri Saudi dan sebagainya, mereka anjurkan begitu. Nah. Yang mana lebih agak? Azan sendiri ataupun itu video? Azan sendiri atau ikut radio? Kita kalau berada di tempat yang kita boleh azan, kita azan sendiri lebih baik. Radio hanya untuk kita menentukan baru dah masuk. Masjid pun mereka harus buka radio juga. Dah azan. Baru tutup balik, baru mereka azan. Jadi kita kata azan sendiri adalah lebih utama kalau kita memang untuk mengajak orang solat. Jangan kita bukakan mikrofon pada azan. Tak boleh lah. Jangan. Jangan pasal kita katakan radio tu adalah untuk memaklumkan kepada masyarakat Singapura atau mana-mana tempat. Tapi kalaulah masjid, haruslah muazzin yang mengazani. Jadi elakkan daripada buka radio terus diazankan. Kita dah waktu azan, buka radio kuat-kuat, dimasukkan mikrofon, seluruh kampung dengar azan itu. Tak bukan itu maksudnya. Daripada azan di masjid. Azan di masjid adalah seorang muazzin mengazan. Kalau di rumah, kalau memang kalau tak ada tempat berjauhan dari masjid, dilakukan saya ini di rumah. Lakukan azan. Jadi kalau nak lakukan azan, tak perlu buka dua azan lah. Tutup selepas tu, azan yang pertama tu. Yang daripada radio, tutup untuk kita azankan. Supaya orang jawab kita punya azan. Nah. Saya pernah terbaca dalam buku Dr. Wahab Tuhan. Rasulullah menjadi beberapa orang wajib Madinah dan Mekah. Lafaz mereka berbeza antara Mekah dan Madinah. Dia ada beberapa lafaz yang berbeza. Di antaranya lafaz azan ini ada yang kita akan sentuh nanti. Tarji'. Apakah tarji' dalam azan? Tarji' dalam azan ini ialah apabila seseorang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarji'. Dia bacakan, sebelum dibacakan yang kuat itu, dibacakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Baru baca kuat. Jadi itu namanya tarji'. Dan tarji', bab tarji' ni kita lihat ada hadis yang mana Nabi menyuruh seorang sahabat melakukan ini. Melakukan ini. Ini tarji' dahulu, barulah diazan. Tapi ulama' mendatangkan beberapa hujah berkaitan dengan tarji'. Ada di antara mengatakan bahawa dia tidaklah sunnah melainkan kepada orang-orang tertentu seperti sahabat tersebut. Di mana sahabat itu baru masuk Islam juga lah kita kata. Di mana sebagian daripada kita kata pengukuhan atau belum lagi kukuh imannya, maka disuruh datangkan tarjih tersebut. Ala kulihat kita katakan itu tak bolehlah kita katakan hanya untuk ini sahaja, kerana sebagian ulama mengambil sebagai sunnah dalam berazan. Sebagian bahkan sebagian berpendapat Mazhab Syafi'i juga melihat tarjih itu dilaksanakan. Ala kulihat masalah azan ini yang lebih lanjut kita akan pergi insya-Allah pada minggu depan lah, supaya kita lebih dapat merangkumi lebih ramai lagi orang yang akan membincangkan insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Azan kalau berlagu je tak? Kalau dia menyanyikan berlagu boleh ke tak? Boleh tak kita melakukan azan? Iaitu dari dasar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal berazan, kita nampak ada dasarnya lah. Ha, tapi tidaklah berlagu sampai mengeluarkan lafaz-lafaz dia. Maknanya dia bukan berlagu sehingga kita katakan lafaz mat ni ditukarkan. Maknanya kalau dua harakat, kita dua harakat ataupun kita panjangkan sikit tak kisahlah. Yang tak ada harakat pun kita panjangkan. Orang yang tak ada dua harakat pun kita panjangkan. Lebih daripada enam harakat kita kata telah dah melampau lah. Sebab tu bacaan azan ini berbagai. Jadi kalau pergi Baitul Maqdis, azan yang berbeza. Madinah berbeza, Mekah pun berbeza. Di beberapa tempat pun berbeza. Di India, Malaysia semua berbeza. Jadi kita kata tak masalah azan tersebut. Sebaiknya kita, yang penting adalah lafaz-lafaz dibaca dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar tak dipisahkan. Satu rangkaian ini sebaiknya tak dipisahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah fasa yang kita baik ini kita bacalah. Dan kalau kita pisahkan, kita satukannya, kita kata kurang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dengan itu kita kata dalam kita akan sentuhkan lagi. InsyaAllah saya akan bacakan dengan beberapa pendapat-pendapat ulama daripada kitab Mughni agar kita dapat meluaskan lagi pembahasan kita tentang masalah azan ini insya-Allah. Dan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita memahami akan khilaf, supaya kita tak mengingkari perkara yang sebenarnya ada dasarnya. Itu yang paling penting saya lihat dalam pembelajaran kita subuh salam, dalam pembelajaran kita akan ilmu fiqh. Penting kita memahami masalah dan faham daripada mana pihak-pihak itu mengambil dalil. Jangan sampai kita mengingkari orang yang datang yang berdalil dengan dalil yang kita kata kukuh. Jadi dengan itu pun kita haruslah memahami bahawa dalam kita mentarjihkan pendapat-pendapat ini, kita akan datangkan dahulu dalil-dalil tersebut insyaAllah sebelum kita mentarjihkan. Allah Ta'ala. Boleh. Ma'arid bisukun boleh sampai 6 harakat lah. Kalau Quran. Tapi kalau bukan Quran, lebih daripada itu boleh tak? Boleh lah. Kalau Quran 6 harakat saja. Tapi kalau sibukan dengan Quran, tak ada masalah. Kita tak kena syarat, tak kesyarat, tak bersyarat untuk ikutkan tajwidnya seperti Quran. Kerana hanya Al-Quran, waalaikumsalam, hanya Quran sahaja perlu bertajwid. Selain daripada itu, bacaan hadis perlu bertajwid juga. An Abdullah bin Zaid tak perlu kita bertajwid. Sebab itu kita katakan, kalau ini tak perlu bertajwid, habis berzanji perlu bertajwid tak? Lebih-lebih lagi tak perlu bertajwid. Jadi kadang kita katakan masalah, kadang-kadang orang pun salah faham, dalam berzanji pun dia bertajwid. Bukan sebab tajwid, dia berlagu lagi. Dengan apa? Ialah tulis hal keikhir insyaAllah. Kita dengan itu kita memahamilah bahawa hanya dalam Al-Quran saja diwajibkan kita bertajwid. Waratil Al-Quran tartila. Selain daripada Al-Quran, tidaklah wajib bagi kita untuk bertajwid, bahkan tak pun sunat. Baik. Sebab itu dalam membaca Al-Quran, kalau dibuat sebagai istishhad, tidak kita baca seperti baca Quran, baca kita bacaan. Misalnya kalau kita nak baca Quran sebagai bacaan, kita mempertajwid. Tapi kalau kita menggunakan Al-Quran itu sebagai dalil, tak kita bertajwid. Maka tak perlu kita bertajwid. Dalam kita nak datangkan misalnya dalil-dalil, kalau Allah Ta'ala, misalnya dalam apa, dalam khutbah misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tak perlu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tak perlu banyak-banyak gitu. Amanu taqullaha. Tak perlu. Kenapa? Kerana makam itu makam kita berhujah. Makam itu, tempat kita berdalil. Dan kita menekankan dan sebagainya. Jadi tak perlu kita datangkan seperti bacaan. Seperti misalnya orang yang membaca Quran untuk beristiazah daripada syaitan. Baca Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Perlu tak ada bertajwid? Dengan apa? Dengan tajwid yang kita kata seperti biasa. Tidak, kerana dia membaca Quran untuk istiazah, kita kata tak mudah dia bertajwid. Jadi kalau itu kita katakan dalam istishhad pun tak perlu bertajwid. Hanya dalam dia membaca Quran sebagai tilawah yang perlu ditajwid. Wallahu ta'ala. Ini yang saya lihat sebagian daripada masyayikh mengatakan bahawa sebab itu kalau kita tengok dia punya khutbah-khutbah mereka pun Shuraim ke siapa ke yang imam-imam Mekah, Madinah pun kalau berkhutbah tak ada pun tajwid kita dengar. Kan? Itu kita katakan dalam mendatangkan atau beristishhad mengambil sebagai dalil tak perlulah kita bertajwid. Yang diwajibkan bertajwid hanya boleh kita tartil atau membacakan Quran secara tilawah. Dengan itu tak ada masalah kalau kita baca sebagai istishhad. Wallahu taala. Sebab itu dengan itu tak perlulah dengan kalau begitu tidak perlulah juga untuk kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan istiadah. Kenapa? Kerana dalam lafaz tersebut kita sedang beristishhad. Bukan kita membaca Quran. Faham kan? Ya, sebab itu kalau kita lihat tak ada pun kita dengar khutbah khatib. Sekali-sekali kalau nak datang dalil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim datang dalil. Tak datang. Tapi ini kita katakan yang berlaku. Dia punya, kita kata, walaupun mereka lakukan, kita tak masalah. Cuma dia bukan satu tuntutan. Jadi jangan ingkar orang yang tak lakukan. Ini yang kita nak tekankan. Kita tak ingkar dia lakukan, tapi jangan ingkar pula orang yang tak melakukan. Kenapa? Kalau yang tak lakukan ini kerana dia berpendapat bahawa yang wajib ni hanyalah dalam membaca Al-Quran sebagai bacaan. Wallahu ta'ala. Soalan lain tak ada? 3-15 minit. Tak ada kita baca apa? Usul ke? Usul? Boleh? Sempat 15 minit insyaAllah. Kita Syekh. Masyaikh kan? Syekh. Thank you. Kita masih kitab masyarakat. Sama? Mari kita berhenti lah. Di mana? Siapa weh? السلام عليكم أستاذ، اعتذر أستاذ، أنا قارئك سأستمر في ما مشكلة. إلياس، إلياس أخ إلياس لا يستطيع يحضر، jadi tak dapat hadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di mana kita sampai? Khamisan. Kita dah masuk aqsamul hukmul wada'i belum? 15. Oh, dah habis 15. Sekarang kita masuk khamisan al-mubah. Fadal. Boleh? Ada siapa? Tengok macam? Tengok macam? Tak, saya baca lah. Khamisan, yang kelima. Al-mubah. Al-mubah. Apa maknanya? Al-mubah lughatan. Secara bahasa apa dia? Syekh, Syekh Kebir. Kepo hal. Okey, ni sini, okey. Sini. Al-mubah lughatan kullu ma la mani'a dunahu. Kullu ma la mani'a dunahu. Kullu ma la mani'a dunahu. Walaqad abahna ma hamaita wala mubiha lima hamaina. Ini lagi pantun. Walaqad abahna ma hamaita wala mubiha hamaina. Okay. Baik, dalam pantun ini dikata walaqad abahna ma hamaita, kami telah membolehkan apa yang kau telah pelihara atau kau telah penjaga. Tapi tak ada wala mubiha, dan kami dan tidaklah dibenarkan apa yang kami pelihara dan penjaga. Maknanya dia semua one sided lah, dia kata. Maknanya walaqad abahna, dan telah kami benarkan apa yang engkau atau bolehkan apa yang engkau jaga. Dan tidaklah dibenarkan, maknanya tidaklah dibenarkan, dibolehkan apa yang kami jaga. Jahara. Bahasa istilah itu loh, itu dalam istilah. Tak, itu adalah dari sudut syarak ni, dari sudut definisi. Ini dari definisi bahasa, ini definisi syarak ni. Okay. Definisi bahasa mengatakan setiap apa yang tidak ada larangan di bawah ni. Maknanya apa? Bolehlah. Kalau tak ada larangan, boleh. Kalau tak ada larangan, tak ada masalah kita lakukan. Jadi dengan itu dia bersyairkan dengan apa? Dengan pantun atau dalilkan dengan pantun syair, kerana bahasa harus bersyair. Walaqad abahna, dan kami telah membenarkan apa yang engkau telah pelihara jaga, dan tidaklah dibenarkan apa atau tidak dibolehkan apa yang kami jaga. Maksudnya kita kata mereka berikan satu macam apa, pemberitahuan bahawa dia kuatlah, mereka ni kuat. Kami telah membenarkan apa yang kau pelihara, dan tak ada yang dibenarkan apa yang kami pelihara atau kami jaga. Maknanya kita boleh buat apa-apa, kamu tak boleh. Jadi gitulah lebih kurang. Istilahan. Wa fil istilahan apa dia? Makana. Itu tukar warna ya. Makana. Makana al-khitabu fihi. Ma kana khitabu fihi. Bittakhyiri. Bittakhyiri. Baina. Tak, antara dia. Baina al-fi'li wat-tarki. Baina fi'li wat-tarki. Wat-tarki. Falam yusab. Falam yusab. Fa'iluhu. Ala fa'ilihi. Walam yu'aqab. Yu'aqab tarikuhu ala tariki ala tarkihi. Masya Allah. Ini kena ambil kursus, kursus bahasa Arab semua. Baik. Saya rasa tidak susah sebenarnya bahasa Arab. Kalau awak berikan fokus dua hari seminggu. Ha? Dua seminggu. Takut. Dua hari seminggu, insyaAllah tiga bulan, empat bulan dah bagus. Makanal khitabu fihi bitakhiri bainal fi'li wa tarki falam yusab fa'il ala fa'ilihi walam yu'aqab ala tarkihi. Ala fi'lihi ke ala fa'ilihi? Falam yu'aqab falam yusab ala fi'lihi. Kerana dia dah digunakan, dia dah gunakan ini, gunakan ala fi'lihi. Pada saya baca macam salah sikit. Okey. Saya bacakan, saya terjemahkan sekali. Makan al-khitabu fihi bitakhir. Mana apabila sesuatu perintah tu, suruhan ataupun perintah Allah namanya khitab. Apabila titahan Allah Ta'ala tu namanya khitab. Apa yang dititah oleh Allah, khitab. Okey. Manakala kita apa yang kita kata di mana khitab tersebut atau titahan tersebut dalamnya ada pilihan. Bitakhir mana pilihan? Antara perbuatan atau meninggalkan. Fi'il perbuatan, tark meninggalkan. Maka tidaklah diberikan ganjaran ke atas perbuatannya, dan tidaklah diberikan balasan terhadap meninggalkannya, ke atas yang meninggalkannya. Boleh? Lagi sekali. Di mana sesuatu titahan itu, tidak di situ ada pilihan sama ada untuk melakukan ataupun meninggalkan. Tidaklah, maka tidaklah diberikan pahala ke atas yang melakukannya atau perbuatan itu, dan tidaklah diberikan balasan ataupun ancaman terhadap yang meninggalkan atau dalam meninggalkannya. Jadi itu maksudnya mubah. Silakan teruskan. Kal akli, seperti akal, makan. Seperti makan. Akli apa? Makan. Wan naum, siapa tak tahu naum? As-salatu khairum minan naum. Tidur. Wal irtisal lil tabarrudi. Irtisal. Ghuslu yaumul jumu'ah. Apa mana? Irtisal, mandi. Itu bahasa Arab tu banyak kita guna. Irtisal, mandi. Lit tabarrudi, tapi mandi ni apa? Untuk menyejukkan badan. Lit tabarrudi, untuk sejukkan badan. Okey. Mahallu zalika ma lam tadkhul an-niyyah. Dan tempat ini mubah ini adalah apabila belum lagi masuknya niat. Kalau dah masukkan niat, berubah pula hukumnya. Kalau makan dengan niat untuk ketaatan, apa hukumnya? Jangan cakap wajib dulu. Kita dah cakap tentang apakah hukumnya. Niat untuk makan, kita makan untuk niat ketaatan. Ibadah. Ibadah. Kita kata ibadah dulu. Wajib, har, apa sunat, kita nanti kita datang hukum. Jadi tukarkan ibadah kan. Kalau ibadah, maka kita kata dapat pahala tak? Dapat pahala. Jadi sama ada kita kata dijadilah. Tapi ada kata wajib? Tak salah. Jadi kita kata sunat. Dia turun dari bukan wajib, turun sunat. Okey. Kalaulah kita makan untuk dapat tenaga buat maksiat. Ha, ada orang itu. Sudah tak ada tenaga lah nak pergi disko ni. Kasih aku apa-apa benda makan. Ada orang ada gitu kan? Jadi kalau nak buat maksiat, dia makan untuk buat maksiat. Apa hukumnya? Maksiat. Maksiat. Kerana jadi maksiat. Jadi kalau hukum maksiat itu dengan niat dia tersebut. Balik pada niat. Jadi kalau maksiat, kalaulah dia tengok dosa apa? Kalaulah melakukan maksiat, larangan itu larangan yang makruh, makruhlah dia. Kalau larangan itu larangan yang haram, haramlah dia. Kita ada dasar. Dasarnya adalah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak dengan adanya itu tidaklah terlaksana wajib itu, maka dia jadi wajib. Begitu juga yang sebaliknya. Jadi ini kita katakan masuknya yang kita kata mubah ni apabila belum masuk niat. Maksudnya ini dikatakan ini wa mahallu zalika, dan tempatnya itu adalah ma lam tadkhulhu an-niyyah. Selagi atau apa yang sebelum lagi masuknya niat. Boleh? Fa inna wa bil mubahi khairan. Kalaulah dia berniat dengan melakukan mubah ini, perkara yang mubah ini, kebaikan, khairan, kana lahu bihi ajrah. Kana lahu bihi ajrah. Jadi dengan, maka dengan itu dia dapat pahala dengan niat untuk kebaikan. Kalau niat untuk kejahatan, sebaliknya pula. Sebab itu dalam masalah ini kita katakan niat main peranan. Niat main peranan, merubahkan perkara yang mubahat kepada ibadat. Sebab tu kadang-kadang kita lihat dia jadi sedekah. Senyum mubah. Tapi senyum kerana apa? Untuk idkhalus surur. Untuk dapat pahala sedekah. Dia jadi ibadah. Jadi sebab tu kita katakan perkara-perkara yang kita maksudkan sini mubah ni apabila dia tidak bergantung atau bersangkutan dengan niat. Kalau dia bersangkutan dengan niat, maka ikut pada hukum yang dia lakukan kerana niat tersebut. Wallahu ta'ala. Tahajud ke sebagainya kan? Itu kita katakan sebagai ibadah. Baliklah kepada. Tapi kalau dia tidur je kerana penat, kita kata tak ada masalah. Ubah. Tapi kalau dia nak tidur je selama, kalau penat jadi, kalau dia nak tidur saja, dia tak mau buat kerja tanpa ibadat, jadi dosa pula. Jadi kita kata balik kepada niat dia. Wallahu ta'ala. Ada soalan ni? Nah, khalas. Okay. Khair Allah ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi kita dah habis tentang apa? Mubahat dan mubahat. Kita akan masuk nanti insyaAllah kepada aqsamul hukm al-wad'i. Dalam syekh buku Syekh Utsaimin kita dah masuk belum? Hukum wad'iyah. Belum. Hukum wad'iyah. Belum kan? Oh, jadi kita dah berhenti sama-sama. Okey. Jadi kita akan datang kita akan gunakan buku Syekh Utsaimin balik untuk أحكام الوضعية إن شاء الله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم محمد وعلى آله محمد والحمد لله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.